Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'ad. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas dengan nikmatnya kita bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini, Selasa 8 Jumadil Akhir 1443 Hijrah, yang bertepatan dengan 12 Januari 2022. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Alhamdulillah, sampai dengan subuh kali ini sudah ada 8.737 mahasantri yang tergabung di Mira Institute, dan 4.862 di antaranya sudah mengaktifkan akunnya dan datanya bisa terbaca oleh sistem kami. Sehingga 4.862 mahasantri ini bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkatnya, silahkan rujuk kembali folder inboxnya di emailnya untuk melihat username dan juga passwordnya. Jika teman-teman belum menemukan username dan juga password, teman-teman bisa merujuk kembali folder spam ataupun folder junk. Karena ada kemungkinan username dan juga password yang kami kirim masuk ke folder tersebut. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki username dan juga password, jangan lupa untuk melengkapi data diri teman-teman sekalian. Bagaimana caranya? Silahkan login ke website resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk password-nya, teman-teman bisa menggunakan angka 0 di awalnya sebagai contoh di 0812 sekian sekian sekian. Atau jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya sebagai contoh di 6812 sekian sekian sekian. Setelah teman-teman masuk dan isi data teman-teman sekalian, supaya data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami. Bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi keluarga besar di Mahasantri Mira Institute, kesempatan masih terbuka. Silakan masuk ke website yang sama di mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, silakan teman-teman pilih tombol daftar. Silakan ditekan, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UHA Corner. Atau teman-teman bisa langsung mendownload aplikasinya di Google Play Store. Silakan cari UHA Corner. Pastikan di halaman utama aplikasi UHA Corner, teman-teman bisa memilih paket buku spesial Mira Institute. Dan pastikan yang dipilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Ikuti arahan selanjutnya, dan pastikan dan juga password, juga informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute kepada teman-teman sekalian. Setelah teman-teman mendapatkan username dan juga password, silahkan lengkapi data diri teman-teman sekalian agar datanya bisa terbaca oleh sistem kami seperti apa yang sudah kami sampaikan di awal tadi. Bagi teman-teman yang sudah tergabung, jangan lupa untuk join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga di Telegram. Silahkan sesuaikan namanya seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang berada di luar negeri, teman-teman bisa menghubungi admin khusus luar negeri Mira Institute agar teman-teman bisa dipandu untuk mendaftar sebagai mahasantri di Mira Institute. Silahkan disimpan nomornya. Nah, bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk mengikuti materi dari awal pertemuan di episode pertama secara berurut ke episode kedua, ketiga, dan selanjutnya. Agar pemahaman teman-teman bisa maksimal dan teman-teman bisa terkorelasi pemahamannya antara pertemuan satu dengan pertemuan lainnya. Dan jangan lupa untuk mengikuti sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat, LSMA. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan undangannya, silahkan sesuaikan format namanya sesuai dengan format yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian agar tim admin bisa menerima teman-teman untuk masuk ke dalam sesi Zoom dan memastikan bahwa teman-teman adalah mahasantri di Mira Institute. Insya Allah sesaat lagi sesi utah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, serius dalam menyimak sesi materi yang akan disampaikan, dan pastikan teman-teman sudah menyiapkan buku juga alat tulisnya. Jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang disampaikan. Duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan. Gunakan pakaian yang sopan, yang sesuai dengan syariat. Semoga dengan kita memperhatikan adab-adab kita di hadapan ilmu, Allah turunkan keberkahan dan Allah mudahkan kita untuk memahami setiap materi yang disampaikan dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk itu mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama sesi materi disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita kembali beraktivitas sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah, sedang atau akan dikerjakan, diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bermohon kepada Allah semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini dan belum beriman diberikan kekuatan dalam jiwa dan lisan mereka untuk mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, boleh jadi kita termasuk di antara mereka, diberikan kekuatan untuk bertaubat, memperbaiki tata cara kehidupan kita sehingga berkehidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Baiklah, kita akan coba lanjutkan pembahasan kita di pertemuan kali ini untuk menghadirkan penajaman tentang surah-surah Makkiyah yang terkait dengan esensi surah-surahnya. Alhamdulillah, saya telah mencoba menepati janji sampai tadi malam. Mohon maaf, saya belum sempat ketikkan karena ada banyak sekali yang harus dikerjakan, termasuk memeriksa yang teman-teman kemarin sampaikan berupa tugas. Nih tugasnya seperti ini ya, terkumpul kurang lebih ini sudah sampaikan. Kemarin saya mencoba untuk bisa menghadirkan dan mengumumkan teman-teman yang berhasil mendekati kriteria dari rangkuman itu, namun ternyata saya mencoba mendahulukan pembahasan yang sekarang dulu. Ini sudah selesai, insya Allah hari ini akan disampaikan Namun saya coba dahulukan ini untuk nama-nama surah yang saya janjikan. Jadi saya tulis tangan ini semalam, tapi sudah di scan dan di upload. Jadi teman-teman tinggal cek di web ya. Ini sudah ada dan saya juga melibatkan Anda untuk mendapatkan jariah di sini dengan mengosongkan beberapa kolom ya di nama-nama surah ini. Tapi semuanya 86 sudah saya tuliskan. Jadi saya baru bisa menulis ini kurang lebih jam 9:30 tadi malam sudah selesai. Kemudian saya kira admin sudah mengupload ini, ya sudah di-scan, sudah di-upload. Ini ada 86 surah yang makkiyah yang kemarin saya uraikan dari fase pembelajaran yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa awal dakwah, yaitu di fase makkiyah. Ada 86 surah ya yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya terkait dengan wahyu-wahyu, bimbingan-bimbingan Allah yang terkumpul keseluruhannya dalam Al-Qur'an. Dan di situ kita akan dapati bagaimana surah-surah yang diturunkan itu memberikan penguatan-penguatan kepada jiwa, membentuk karakteristik iman yang kuat, akidah yang kokoh, sehingga kurang lebih selama 10 tahun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, membimbing secara terbuka di Mekah itu. Jadi 10 tahun itu membimbing secara terbuka ya, sampai kemudian dakwah terbuka itu 13 tahun ya dalam fase Mekah itu sebelum hijrah. Kalau kita tambahkan dengan pendahuluan awal, pengantar kepada fase kenabian, kurang lebih 6 bulan gitu kan, dari mimpi yang benar itu, jadi kurang lebih ada 13 tahun 6 bulan. Jadi fase pengantar persiapan kenabian, dari ru'ya sadaqah, kemudian 3 tahun pembekalan fase kenabian, lalu setelah itu 10 tahun ya, pendampingan kepada para sahabat, ya as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang terkumpul kemudian umumnya di tempat pembelajaran Nabi, madrasatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terletak di dekat Bukit Safa itu ya, di rumah atau kediamannya sahabat mulia Arqam bin Abi Arqam. Itu anak muda usia 17 tahun, yang dalam urutan as-sabiqun al-awwalun ada yang menyebutkan ke-17. Jadi dari 40 orang yang pertama masuk Islam itu, beliau urutan ke-17. Anak muda usia 17 tahun. Ya, kemudian memperkenankan rumahnya digunakan sebagai bagian dari taklimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali dalil atau dasar pertama ya, kebolehan atau juga keberkahan menjadikan rumah sebagai tempat taklim. Ya, jadi Nabi pun pertama kali menjadikan tempat taklimnya itu di rumah para sahabat ya, dan di antara sahabat yang populer yaitu Arqam bin Abi Arqam. Dari sini banyak sekali pesantren-pesantren menggunakan tafaul. Ya, tafaul itu mengambil satu nama untuk keberkahan, berharap ada berkah-berkah kemuliaan di dalamnya, bisa kenama orang, ya kan? Ya, atau bahkan nama tempat. Ya, kita dapati misalnya ada Darul Arqam, ya. Ada lagi Baitul Arqam dan sebagainya. Itu mengambil dari nama sahabat Arqam bin Abi Arqam. Ya, jadi kalau ada penamaan tertentu mengambil nama-nama kemuliaan, apakah dari para nabi misalnya, atau mengacu kepada hamba Allah Abdurrahman, Abdullah, ya kan? Itu kan doa sifatnya. Ya, doa menjadi hamba Allah kan, yang taat, yang patuh dan sebagainya. Tapi kalau kita ambil misalnya nama tokoh-tokoh dari kalangan as-salihin, orang-orang saleh misalnya ya, atau bahkan langsung dari para nabi, itu tafaul sifatnya. Kita ingin katakan misalnya Muhammad Abdurrahman, ya kita bertafaul ya, kita berharap dengan memberikan satu nama yang melekatkan pada nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berharap sosoknya menjadi sosok yang terpuji, akhlaknya mulia, punya sifat sosial yang tinggi, kan? Karena nama Rasulullah semua sifat. Ya, Ahmad, Muhammad, dan sebagainya. Ya, dan seterusnya, kurang ini kita akan bersama dengan surah Al-Alaq, karena ini yang paling pokok, yang paling dasarnya, gitu kan? Dan ini memberikan gambaran kekuatan kepada kita untuk memahami bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu pancaran kepada kita tentang kekuatan, keesaan, kan? Keterangan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta dan sekaligus memberikan isyarat tentang fungsi kerasulan dan juga kekuatan iman kita untuk menuju Allah. Nanti kita akan urutkan di surah itu. Kemudian 86 surah ini bukan urutan mushaf ya, tapi berdasarkan urutan turun gitu. Turun. Jadi saya berikan di sini ada dua kolom. Ya, ada dua kolom. Jadi kolom pertama ini saya berikan nomor, ini nomor turun, nomor urutan turunnya surah. Ya, jadi yang pertama surah Al-Alaq gitu kan. Surah yang kedua turun Al-Qalam, kemudian yang ketiga turun Al-Muzammil, keempat turun Al-Mudaththir, ya kan? Nah, kelima turun Al-Fatihah, terus ini sampai ke 86 Al-Mutaffifin. Jadi ini urutan turunnya. Ya, boleh jadi di antara kita mungkin belum mengetahui, ya, belum mengetahui urutan surah-surah diturunkan, surah apa saja, ya. Nah, ini ada hikmah, ya, ada hal-hal yang penting yang terkait dengan kejadian-kejadian saat ayat-ayat ini diturunkan. Ada nanti kejadiannya juga yang tidak ada kejadian apa-apa, tapi Allah berikan satu bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan di masa itu. Nah, kita mesti membaca, kita keluarkan citranya. Ada apa nih, ya, ketika ayat ini turun, kondisinya bagaimana? Apa yang terjadi pada masa itu di komunitas umat Islam sehingga ayat ini diturunkan? Nah, kondisi itu yang menjadikan kita bisa mengambil citranya dilihat dengan kondisi kekinian, ya, apakah kalau sedang gelisah turun ayat apa, ya kan? Nah, kalau kita sedang merasakan ada tekanan-tekanan misalnya dalam mendekat kepada Allah, surahnya yang turun apa? Nah, itu yang menjadi bahan kajian, sehingga banyak sekali tafsir-tafsir maudhu'i, ya, tafsir tematik itu yang menghadirkan kajian-kajian yang bertumpu kepada sebab-sebab diturunkan atau asbabun nuzul. Ya, ini sebabnya turun begini, begini, begini. Nah, itu baru parsial. Jadi kalau kita mengikuti susunan mushaf yang diberikan bimbingannya secara tauqifi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti inilah dahsyatnya Al-Qur'an. Begitu disusunkan Al-Fatihah sampai An-Nas, ketemu lengkap semuanya. Jadi ini semua jadi topiknya terurut gitu dari awal sampai akhir, ya. Ini topik jadi topik kehidupan yang tadinya turun parsial sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, keadaan-keadaan. Jadi begitu diurutkan Al-Fatihah sampai An-Nas, itu dahsyatnya langsung menjadi pedoman yang utuh dan tersambung semua, ya, dari tahapan-tahapan kehidupan, dari mulai intisari di Al-Qur'an seperti apa, terus gambaran tentang kehidupan pokoknya bagaimana, al-dubi alaihim waladhdallin, dan kita berharap Allah memberikan taufik kepada kita, kita dengan mengatakan amin, itu kan, lalu dirinci, ya, dirinci. Teman-teman sekalian, kita jeda sebentar, ya, karena ada problem di internet, ya, di jaringan ini, ada hujan di kita yang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan kenikmatan dengan hujan ini tiba, ya, tapi juga kita perlu menyesuaikan diri supaya meningkatkan kualitas dalam tayangan kita. Ini internetnya agak down sedikit, saya jeda sebentar, nanti kita sambung.